الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من شدة عذاب النار. إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله، kita akan membaca tafsir surat Al-Infitar setelah kita menyelesaikan pembacaan tafsir suratil Mutaffifin. Fayaqulu al-imam al-mufassir Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahallahu ta'ala: تفسير سورة الانفطار وهي مكية. تفسير سورة الانفطار dan surat ini tergolong surat Makkiyah. Dan perlu kita ketahui, terkait dengan surat-surat Makkiyah disebutkan oleh para ulama, di antara ciri khas dari surat-surat Makkiyah adalah metode bahasa yang dipakai adalah metode bahasa yang tegas, lugas, dan banyak terdapat ancaman-ancaman, karena memang di awal-awal Islam ketika Nabi datang membawa Islam, mendakwahkan Islam di kota Makkah, terjadi penentangan yang cukup besar, pendustaan dari kaum Quraisy, kufar Quraisy. Maka oleh karena itu, ayat-ayat dari surat Makkiyah, ayat-ayat yang pendek dan tegas, lugas, padanya ancaman-ancaman dan padanya iqamatu al-hujjah, penegakan hujjah-hujjah, bantahan-bantahan yang kokoh dan kuat, karena memang di saat itu sangat butuh yang seperti ini. Berbeda dengan ayat-ayat madaniyah, surat-surat yang naam tergolong madaniyah, itu surat-surat yang panjang ayatnya dan metode bahasanya yang lembut, padanya terdapat rincian-rincian hukum-hukum, karena memang al-mukhatabun, sasaran dari ayat-ayat tersebut adalah al-mu'minin, kaum mu'minin yang sudah beriman, sehingga bahasanya juga lebih lembut, lebih landai untuk menjelaskan terkait dengan hukum-hukum Islam, syariat-syariat yang rinci, berbeda dengan al-makkiyah. Ini termasuk salah satu keistimewaan dari Al-Quranil Karim, salah satu mu'jizat dari Al-Quranil Karim, dan bukti nyata bahwasanya Al-Quran benar-benar datang dari sisi Allah Jalla wa'ala, bukan karya Nabi, bukan hasil ijtihad Nabi dan para sahabatnya, apalagi yang dikatakan oleh mereka orang-orang yang ada dalam hatinya penyakit nifak, yang menyatakan bahwasanya Al-Quran itu hanya semata produk budaya Arab. Itu budaya Arab saja. Hadza kadzib, dusta, ini batil. Al-Quran itu adalah kalamullah, munazzalun min indihi jalla fi'ulah, benar-benar turun dari sisi Allah. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala yukhatibu ibadahu bimunasibihim. Allah berbicara, mengajak bicara hamba-hambanya sesuai dengan kondisi mereka. Ketika mereka membangkang, menentang dengan penentangan yang keras, maka Allah juga menurunkan ayat-ayat, ya, lafaz-lafaz dari Al-Quran atau ayat Al-Quran dengan tegas, lugas, dengan ancaman, dengan hujah-hujah yang kokoh. Berbeda ketika Nabi sudah berada di kota Madinah, barakallahu fikum, dan kaum mukminin sudah kuat imannya, maka bahasanya itu lebih lembut, ya, barakallahu fikum. Ini sedikit faedah terkait dengan al-makkiyah wal-madaniyah. Thumma qala Allahu jalla fi'ula, bismillahirrahmanirrahim, idha as-sama'un fatarat wa idha al-kawakibun tatharat wa idha al-biharu fujjirat wa idha al-quburu bu'thirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Qala al-imam al-sa'di rahimahullahu ta'ala, ay idha shaqqati as-sama' wa anfatarat wa antatharat nujumuha وَزَالَ جَمَالُهَا وَفُجِّرَتِ الْبِحَارُ فَصَارَتْ بَحْرًا وَاحِدًا وَبُعْثِرَتِ الْقُبُورُ بِأَنْ أُخْرِجَتْ مَا فِيهَا مِنَ الْأَمْوَاتِ وَحُشِرُوا لِلْمَوْقِفِ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ لِلْجَزَاءِ عَلَى الْأَعْمَالِ. معنى إذا السماء انفطرت أي إذا انشقت السماء, ketika langit terbelah, ketika langit terbelah, wan fatarat, in fatarat bermakna terbelah, pecah dan terbelah, hancur, berkeping-keping langit itu. Wan tasarat nujumuha, in tasarat maknanya tasaqotot, nujumuha dan bintang-bintang berjatuhan dengan berserakan. Jatuh berserakan bintang-bintang itu yang ada di langit, yang indah, yang kokoh di langit. Ketika hari itu langit pecah, hancur, lebur langit ketika itu pecah, maka bintang-bintang berserakan jatuh. Na'udzubillah. Hari yang luar biasa, yaitu hari kiamat. Wazala jamaluha, maka hilanglah sudah keindahan dari langit ini. Langit indah, ya, apalagi dalam ketika cuaca yang cerah, indah di siang hari, demikian pula di malam hari, di pagi hari indah, sore hari juga demikian, malam hari ketika cerah penuh dengan bintang-bintang indah. Memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit kemudian dihiasi dengan sekian hiasan, di antaranya adalah bintang-bintang. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Dan kami telah ciptakan langit dunia ini dengan dihiasi dengan bintang-bintang. Ya, dihiasi dengan bintang-bintang sehingga indah. Namun di hari itu, di hari kiamat, hilanglah, sirnalah keindahan, kebagusan dari langit ini. Hilang karena hancur. Wa fujjiratil biharu, dan lautan ketika itu fujirat. Fujirat bermaknanya adalah syaqqaqat jawanibuha fasarat bahran wahida. Bagian-bagian lautan itu pecah, ya, yang kemudian air meluap dan berkumpul semuanya menjadi satu lautan. Sekarang ini kan lautan terpisah-pisah, ya. Ada lautan ini, lautan terpisah dengan daratan. Maka di hari itu semuanya pecah, batasan-batasan laut itu akan hancur. Kemudian air itu akan meluap, semuanya berkumpul menjadi satu lautan. Bahran wahidan. Tentunya ini semuanya kita imani, kita benarkan. Karena memang ini berita dari Allah Jalla wa'ala. Berita dari zat yang maha benar ucapan dan beritanya. Wa bu'thiratil qubur, dan ketika itu kuburan dibongkar. Bi an ukhrijat ma fiha minal amwat, kemudian dikeluarkan darinya al amwat, mayat-mayat dikeluarkan dari kuburan-kuburan mereka. Ini dikeluarkan kemudian dibangkitkan. Mayat itu dikeluarkan dan dibangkitkan oleh Allah Jalla wa'ala. Wahushiru lil mawqif, kemudian mereka akan dikumpulkan, ya, digiring. Manusia semuanya akan bangkit dari kuburan mereka, kemudian digiring dan dikumpulkan di mauqif, yakni di padang mahsyar, di tempat, ya, mereka dikumpulkan. Baina yadaillahi, di hadapan Allah Jalla wa ala, lil jazai alal a'mal, untuk pembalasan atas amalan-amalan. Fahina idin yang kasyiful ghita, maka di hari itu, di saat itu akan tersingkap penutup. Itu penutup terkait dengan yaumil qiyamah, hari kiamat. Yang mana hari kiamat itu suatu perkara gaib, termasuk bagian dari alam gaib yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu kapan terjadinya kiamat kecuali Allah Jalla wa ala saja satu-satunya. Inna Allaha indahu ilmus sa'ah, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala di sisinya saja ilmu tentang hari kiamat, kapan terjadi kiamat. Namun Allah Subhanahu wa taala memberitakan di dalam ayatnya tentang tanda-tanda terjadi kiamat. Tanda-tanda terjadi hari kiamat, akan bangkitnya hari kiamat, tegaknya hari kiamat. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis yang sahih menyebutkan, menjelaskan, mengkhabarkan tentang tanda-tanda tegaknya hari kiamat. Namun yang tahu hakikatnya dan kapan terjadinya hari kiamat hanya Allah Jalla wa ala. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW dalam hadis Jibril ketika ditanya, Mas'ah, akhbirni anissa'ah, ya Muhammad, kabari aku, beritahukan kepadaku tentang hari kiamat, ini kapan terjadi kiamat. Qala sallallahu alaihi wasallam, mal mas'ulu anha bi'alama minas-sa'il. Tidaklah orang yang ditanya ini lebih mengerti daripada as-sa'il. Yani keduanya sama-sama tidak mengerti. Sama-sama tidak berilmu, sama-sama tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat, karena itu memang kekhususan Allah jalla wa ala. Namun di hari itu, di hari kiamat, yang kasyiful ghita akan tersingkap dan terbuka penutup tentang hari kiamat tadi. Wa yazulu makana khafiyan, dan akan hilang yang tadinya tersembunyi. Hilang artinya akan jelas nampak tentang hakikat dari hari kiamat tersebut. Wa ta'lamu kullu nafsin ma ma'aha minal arbahi wal khusrani. Dan setiap orang, setiap jiwa dan setiap orang akan tahu di hari itu, akan mengetahui dengan ilmu yakin, dengan benar-benar yakin, nyata dia akan tahu dan melihat apa yang akan bersama dia, apa yang akan dia raih dari al-arbah, dari keberuntungan dan kerugian. Semuanya akan melihat nanti di hari itu, dan dia melihat, ya, beruntung ataukah tidak, tergantung amaliah dia di dunia. Barakallahu fikum. Ini yang dimaksud dari lafaz ayat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Di hari itu setiap jiwa akan mengetahui ma qaddamat, apa yang telah dia kerjakan, dia persembahkan, dia upayakan di dunia dari amalan-amalan saleh, dan ma akharat, dan apa yang dia sia-siakan di dunia dari amal saleh tersebut. Ya, di hari itu baru dia sadar, dia ingat, oh iya, dulu saya demikian, kok tidak melakukan ini, dulu saya melalaikan, ya, amalan ini, dulu saya tidak bersegera untuk menuntut ilmu, untuk belajar, untuk melakukan amalan ini dan itu, berzikir kepada Allah dan seterusnya, saya lalai, saya lupa. Sadar di hari itu, hari yang mana penyesalan tidak ada manfaatnya. Sehingga demikian, setiap jiwa akan mengetahui apa yang akan dia raih dari usaha dan upaya yang telah dia lakukan di dunia. Apakah kebahagiaan, keberuntungan, kesuksesan, ataukah kecelakaan, penderitaan dan azab. Wal-iyadzubillah. Qala rahimahullahu ta'ala, hunalika ya'addu zalimu ala yadaihi idza ra'a a'malahu batilah wa mizanahu qad khaffa. Dan di sanalah ya'addu zalim, seorang yang zalim akan menggigit jarinya, artinya menyesal. Dia akan menggigit jarinya dengan penyesalan ketika dia melihat amalan-amalannya batilah, amalan-amalan yang tidak bermanfaat, justru bermadarat bagi dia. Apa yang dia lakukan di dunia dari berbagai usaha dan amalan, perbuatan, ya, di dunia dia hanya sibuk memuaskan nafsunya, bersenang-senang, bersantai-santai dengan dunia yang ada. Dia terus setiap harinya menikmati dunia dari satu kelezatan ke kelezatan berikutnya, dari kelezatan dunia yang sementara dan fana ini. Sibuk dengan dunia. Waliyadzubillah. Ya, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang seperti ini. Ya, yang tiap harinya waktunya hanya sibuk dengan dunia, dunia terus dari satu ke satu. Kemudian na'am bernikmat-nikmat dengannya. Maka di hari itu kata Allah Subhanahu wa taala, dia akan menyesal sambil menggigit jarinya. Penyesalan yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Idza ra'a a'malahu batila wa mizanahu qad khaffa, dan dia melihat timbangan amal kebaikannya ringan, dia melihat ternyata timbangan amal kebaikannya itu ringan. Ya. Wal madzalimu qad tada'at ilaih, dan berbagai kezaliman-kezaliman telah tada'at ilaihi, mendekat, yakni menuntut kepada dia. Karena di sana nanti akan Allah akan tunaikan hak-hak dan Allah akan penuhi semua hak. Ya, kezaliman akan dibalas nanti dengan seadil-adilnya. Maka berbagai kezaliman itu akan datang meminta haknya, meminta balasannya. Di hari itu, ketika di dunia dia mengambil harta orang, maka nanti di sana dituntut dia, ya, diminta dari dia. Berbagai kezaliman akan menuntut dia, sehingga sebagaimana disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya tentang al-muflis, seorang yang bangkrut adalah seorang yang dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa berbagai kezaliman. Kezaliman, qad syatama hadza wa safaka dima' hadza wa daraba hadza dan seterusnya, dia mencerca ini, dia memukul yang ini, dia membunuh ini, dia mengambil hak orang lain, ya, si fulan, ya, dia barakallahu fikum menghina dan merendahkan saudaranya dan seterusnya. Dia membawa ini, kemudian nam itu dikembalikan semuanya, diminta hak ini semuanya, kezaliman-kezaliman ini akan dituntut darinya. Nah, dan akan dibayar dengan amalan-amalan kebaikan dia. Jika amalan kebaikan dia, amal soleh dia telah habis, maka kejelekan atau dosa orang yang dizalimi tadi akan diberikan kepadanya, sehingga dia kemudian diadab disebabkan ini. Waliyadzubillah. Fahakada al-madhalim tada'at ilaihi wassayyi'atu qad hadarat ladaihi, dan berbagai kejelekan itu telah nampak di hadapan dia, karena semua akan ditampakkan. Ini kejelekan kamu, ini semuanya. Nah, karena hari itu hari yang Allah singkap segala sesuatu. Tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang samar. Yaumatu belas sarair, hari dibongkar semua yang tersimpan, tersembunyi akan ditampakkan semuanya. Kalau di dunia ini mungkin tidak tampak, tapi di sana akan ditampakkan dan dibongkar semuanya. Nih. Qala rahimahullahu ta'ala, wa aiqana bisyaqai al-abadi wal adzabis sarmadi, dan ketika itulah seorang zalim benar-benar yakin. Di hari itu baru dia yakin. Di dunia dia tidak yakin. Di dunia dia sombong, dia mengingkari hari kebangkitan, hari pembalasan, hari penghisaban. Perhatikan ya ikhwah, terkait dengan nam al-iman bi yaumil akhir ini penting, sehingga Allah mengulang-ulang ini. Dalam surat-surat sebelumnya juga, di sana juga Allah bersumpah tentang hari kebangkitan, hari pembalasan. Nah, Allah ulangi terus pentingnya dan wajibnya keimanan terhadap yaumil akhir, yaumil hisab, yaumil jaza, hari akhir, hari kebangkitan nanti, hari pembalasan, hari penghisaban. Ini sangat-sangat penting untuk diimani, karena dengannya seorang akan senantiasa ingat dan sadar bahwasanya dia hidup di dunia ini sementara, dan dia akan kembali kepada hari itu, hari akhir, hari yang dia akan tinggal di sana selama-lamanya. Qala wa hunalika yafuzul muttaqun wal muqaddimuna li salihil a'mal bil fawzil azim, dan di sanalah pula di hari kiamat ini yaumul ma'ad, hari akhir, hari kebangkitan, di sanalah yafuzul muttaqun, akan berhasil dan sukses orang-orang yang bertakwa. Al-muqaddimuna li salihil a'mal, mereka lah orang-orang yang senantiasa mempersembahkan amalan-amalan saleh di dunia. Bil fauzil azim, dengan kesuksesan yang besar yang mereka raih. Di sana mereka akan benar-benar merasakan kebahagiaan, kesuksesan yang luar biasa. Wan na'imil muqim, dan kenikmatan yang langgeng. Wassalamati min azabil jahim, dan keselamatan dari azab jahim, neraka jahim. Inilah bentuk kesuksesan yang besar yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anil Karim. Allah menyatakan kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap jiwa akan ditimpa kematian, akan datang kepadanya al-maut, dan hanyalah akan dibalas amalan-amalan kalian, disempurnakan balasan amalan kalian di hari kiamat. Di hari kiamatlah akan dibalas semua upaya dan amalan kalian. Disempurnakan, Allah akan sempurnakan balasannya. Jika itu nikmat, Allah akan sempurnakan kenikmatan itu kepada kalian. Namun sebaliknya, jika itu azab, wal iyadu billah, juga Allah akan sempurnakan azab dengan azabun alim syadid. Maka barang siapa yang Allah selamatkan dari neraka kemudian dimasukkan ke dalam surga, itulah kesuksesan yang besar. Qala, thumma qala jalla wa ala, ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa'a rakkabak kalla bal tukadzibuna biddin wa inna 'alaykum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Qala rahimahullah, يقول تعالى معاتبا للإنسان المقصر في حق ربه المتجرئ على مساخطه dalam sebagian نسخة على معاصيه. Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini menyampaikan kepada hamba yang muqassir, dalam keadaan Allah menghina dan merendahkannya. Mu'atiban maknanya ay zamma wa sakhara, ay sakhara bih. Allah subhanahu wa ta'ala mencerca dan menghina, merendahkan hamba-hamba yang muqassir fi haqqi rabbih, yang melalaikan hak Allah. Ya, muqassir di sini adalah mughaffal, yang lalai. Ya, orang yang lalai itu orang yang dia tahu itu kewajiban, dia mampu untuk melakukan, ada kesempatan, tapi dia tinggalkan, dia malas, dia lebih mengikuti hawa nafsunya. Ini namanya ghafil, ya, yang lalai. Bukan dia itu lupa, atau bukan dia itu keliru, tidak sengaja, bukan. Tapi ini muqassir, ghafil, lalai, wa mutakasil, dan malas untuk melakukan dan menunaikan hak-hak Allah. Hak Allah banyak, dan hak yang tertinggi adalah ibadah. Ya, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara hak Allah adalah taat kepada Rasul, itu adalah hak Allah juga, mentaati Rasul. Di antara hak Allah adalah menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya. Di antara hak Allah adalah mengagungkan syariatnya, ya, mengagungkan syariat Allah Jalla wa'ala. Dan sekian hak-hak Allah Tabaraka wa ta'ala. Yang paling tertinggi adalah at-tauhid, beribadah kepada Allah saja dan meninggalkan kesyirikan. Itu hak Allah yang tertinggi. Nah, seorang yang muqassir, yang lalai di dalam menunaikan hak-hak Allah, al-mutajarri, yang mana dia itu berani, ya, nekat dan berani untuk menerjang larangan-larangan Allah, hal-hal yang Allah murkai, menerjang kemaksiatan, masakhitihi, yakni hal-hal yang Allah murkai. Apa itu? Kemaksiatan, dosa, keharaman, itu Allah murkai. Namun dia berani, ya, untuk menerjangnya, menabraknya. Ini 6 orang-orang yang ghafil, al-mughaffalun, ya, yang lalai. Tahu dia, mengerti bahwasanya itu haram, tapi hawa nafsu yang menguasai dia. Nas'alullah as-salam wal-afiyah. Sehingga kita melihat kondisi kaum muslimin atau manusia secara umum, banyak yang muqassirun, ya, yang padanya muqassirin, orang-orang yang lalai. Dalam keadaan tahu dia, sudah mendengar, sudah mengetahui bahwasanya ini adalah perkara yang haram, ini yang wajib, ini ketaatan, ini kemaksiatan, ini yang dianjurkan, ini yang dicela dan dilarang, yang dibenci, ya, tapi masih saja melakukannya. Ini muqassir. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mencerca mereka dengan menyatakan, ya ayyuhal insan, wahai sekalian manusia, ma gharraka bi rabbikal karim atahawunan minka fi huquqihi am ihtiqaran minka li'adzabih am adamu imanin minka bijazaih. Demikian yang diterangkan, tafsirkan oleh al-Imam Sa'di rahimahullahu taala. Wahai sekalian manusia, ma gharraka bi rabbikal karim, kenapa kalian tertipu, ya, dengan Rabbmu yang maha pemurah? Artinya tertipu untuk kemudian mengikuti hawa nafsu. Dijelaskan oleh al-Imam Sa'di, atahawunan minka fi huquqihi, apakah kamu mengentengkan hak-hak Allah? Kenapa kamu mengentengkan hak Allah? Am ihtiqaran minka li'adzabi, ataukah sikap penghinaan dan perendahan darimu? Ya, perendahan, penghinaan atau pelecehan terhadap azab Allah. Kau merendahkan dan melecehkan azab Allah. Dan ini terjadi, ya, azab Allah nanti saja, itu hari kiamat, ya, penting dunia dulu. Nah, biarlah mereka masuk surga, saya ingin diazab saja. Nah, ini ihtiqar, ya, pelecehan terhadap azabullah. Ucapan seperti ini muncul dari orang yang memang sangat minim sekali rasa takutnya kepada Allah Jalla wa'ala. Dan itu disebabkan karena kurangnya iman dan kurangnya ilmu tentang Allah Jalla wa'ala. Kalau dia beriman kepada Allah dengan iman yang benar, kalau dia seorang yang berilmu dan mengerti tentang siapa Allah Jalla wa'ala, pasti dia akan merasa takut kepada Allah dan kepada azab-Nya. Naam. Dan bagaimana Allah mengazab umat-umat terdahulu? Sebenarnya itu sudah merupakan contoh dan pelajaran yang sangat berharga bagi generasi yang datang setelahnya. Bagaimana umat terdahulu Allah berasakan mereka? Dalam keadaan disebutkan mereka itu umat-umat terdahulu itu orang-orang yang memiliki kekuatan yang luar biasa, kekuatan fisik, ya, dan memiliki harta juga yang lebih banyak dibandingkan orang zaman sekarang ini. Kuat fisiknya, badannya kuat. Sehingga disebutkan kaum Tsamud, bagaimana batu gunung itu dipahat menjadi bangunan. Nah, sekarang enggak ada. Pahat bukan pakai mesin atau pakai ini, pakai tangan, tenaga. Ini menunjukkan bahwasanya mereka orang yang kuat-kuat, badannya besar kuat, kekuatan yang luar biasa. Dan juga mereka memiliki harta, umat-umat terdahulu itu lebih na'am banyak hartanya dibandingkan kalian. Qarun yang Allah berikan hartanya, masya Allah, kunci-kuncinya dipikul oleh 8 orang yang kuat-kuat. Kuncinya saja, kunci gudangnya. Itu menunjukkan harta yang Allah berikan sangat banyak sekali. Nah, sehingga sangat tidak pantas bagi mereka-mereka yang lemah, yang sedikit kekuatannya, sedikit hartanya, kemudian berbangga diri, kemudian meremehkan, melecehkan syariat Allah, melecehkan adab Allah. Qala am adamu imanin minka bijazai, ataukah memang karena tidak ada keimanan darimu tentang jazai, balasan Allah nanti di hari kiamat. Nah, bisa jadi ini semuanya ada pada orang tersebut yang tertipu. Qala alaysa huwallazi khalaqaka fasawwaka, tidakkah dia Allah jalla wa ala yang telah menciptakan kamu, fasawwak fi ahsani taqwim, dan Allah subhanahu wa ta'ala memperbagus dan menyempurnakan penciptaanmu, fi ahsani taqwim, pada susunan yang bagus, fa'adalak ay warakkabaka tarkiban qawiman mu'tadilan, di mana Allah subhanahu wa ta'ala menyusun susunan tubuhmu itu, membentuk dan menciptakan susunan tubuhmu itu dengan susunan yang bagus dan sesuai, yang kokoh dan sesuai, susunan yang qawim mu'tadil, mu'tadil maknanya munasib, yang sesuai. Iya, mata diposisikan ke depan, bukan ke atas matanya, ya kan, sesuai. Nah, tangan juga demikian, dibentuk untuk bisa bekerja dan seterusnya, dimanfaatkan. Nah, Allah ciptakan demikian, sesuai, cocok, ya, selaras, kokoh, ya, kokoh semuanya. Bagaimana Allah ciptakan bagian-bagian tubuh, organ tubuh, ya, bagian dalam ini dengan kokoh dan kuat, bekerja demikian. Nah, hakada. Itulah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak warakkabaka tarkiban qawiman mu'tadilan fi ahsanil ashkal wa ajmalil hayat, yang mana Allah ciptakan kamu fi ahsanil ashkal, dalam bentuk yang terbaik dan dalam gambaran yang terindah, ya, baik, indah, bagus Allah ciptakan manusia ini. Barakallahu fikum. Disebutkan oleh sebagian mufassir, ya, ini Allah tidak menciptakan kamu, wajah kamu seperti wajah kera, ya, wajah kera atau wajah anjing atau tidak, tapi Allah ciptakan wajah kamu dengan wajah yang bagus, ya, dan seterusnya dari anggota-anggota tubuh Allah ciptakan dengan bagus, susunannya kuat, ya, dan cocok sesuai dengan kondisi. Qala rahimahullahu ta'ala, fahal yaliku bika an takfura ni'matal mun'im au tajhada ihsanal muhsin, apakah pantas bagimu untuk mengkufuri nikmat sang pemberi nikmat, yaitu Allah jalla wa ala, dan kamu menentang kebaikan yang memberikan kebaikan kepadamu, apakah ini pantas, ini layak darimu? Demikian makna dari ayat ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak in hadha illa min jahlika wa zulmika wa inadika wa ghashmika fahmadillaha allam yaj'al surataka surata kalbin aw himarin aw nahwihima minal hayawanati. Tidak lain penentangan kamu, kekufuran dan pendustaan kamu, wahai manusia, yakni orang-orang yang zalim, orang-orang yang mukassir, yang fajir, tidak lain penentangan kamu ini karena kebodohan kamu atau kezaliman atau penentangan kamu yang luar biasa. Fahmadillah, maka pujilah Allah. Andalah kamu memuji Allah Jalla wa Ala, bersyukur kepadanya, memujinya, yang mana Allah Jalla wa Ala tidaklah menjadikan bentukmu seperti bentuk anjing atau himar atau keledai. Bersyukur kamu. Atau yang semisalnya, minal hayawanat, dari hewan-hewan yang rendah. Ya, hewan-hewan yang rendah. Alhamdulillah. Walihada qala ta'ala, oleh karena itu Allah berfirman pada ayat berikutnya, fi ayyi suratin ma syaa rakkabak, pada bentuk apa saja Allah maha mampu untuk menciptakanmu dengan bentuk yang seperti itu. Ya, Allah maha mampu, akan tetapi sengaja Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kamu dalam bentuk yang terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sebagaimana Allah menyebutkan dalam surat At-Tin, sungguh kami telah menciptakan manusia itu dalam ahsani taqwim, ya, susunan dan bentuk yang terbaik yang Allah berikan kepada mereka, Allah ciptakan untuk mereka. Qala wa qawluhu kalla bal tukadzibuna biddin, qala rahimahullahu ta'ala ay ma'a hadzal wa'dhi wat tadzkir la tazaluna mustamirrina 'ala takdzib bil jazaa, bersamaan dengan mau'izah ini dan peringatan ini, ini pada ayat sebelumnya, ya, Allah memberikan peringatan akan terjadinya hari kiamat, dan di situ akan terjadinya, akan terlihat, ya, mana orang-orang yang sukses, berhasil, dan mana yang celaka. Akan tersingkap semuanya, semua amalan-amalan hamba, dan akan dibalas dengan seadil-adilnya, diberikan hak-hak masing-masing hamba di hari itu dengan adil. Kemudian Allah juga memberikan mau'izah. Mau'izah diantaranya Allah menyebutkan na'am pada ayatnya, yaitu ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Ini bentuk mau'izah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengingatkan tentang penciptaan manusia agar mereka bisa mencermati, merenungi tentang penciptaan mereka, tentang bentuk mereka. Hakadha la tazaluna mustamirrina ala takdzib, bersamaan dengan itu nasihat, mau'izah, peringatan yang Allah sudah berikan kepada kalian, masih saja kalian ini terus menerus mendustakan hari pembalasan, takdzib bil jaza, masih saja kalian mendustakan, mengingkari adanya hari pembalasan amal. Wa antum labudda antuhasabu ala ma amiltum, dan kalian pasti akan dihisab atas amalan-amalan kalian. Wa qad aqamallahu alaikum malaikatan kiraman yaktubuna aqwalakum wa af'alakum wa ya'lamuna af'alakum, dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah menugaskan para malaikat untuk senantiasa bersama kalian, malaikat yang mulia yang senantiasa mendampingi kalian, bersama kalian, yaktubuna aqwalakum, yang selalu mencatat ucapan-ucapan kalian dan perbuatan kalian, dan mengetahui perbuatan kalian. Jadi malaikat mengetahui, ya, tahu perbuatan kita, dan malaikat itu mencatat dengan baik perbuatan kita, baik perbuatan anggota badan ataukah ucapan lisan. Itu semuanya dicatat oleh malaikat, ya, kiraman katibin. Tentunya ini juga adalah bentuk peringatan Allah subhanahu wa ta'ala. ketika Allah memberikan peringatan, masih saja mendustakan, mengingkari, mengkufuri hari kebangkitan, hari pembalasan amal, maka Allah menyatakan, ingat kalian, ya, perbuatan kalian itu dicatat. Nah, setelah dinasihati masih, maka Allah memberikan peringatan lagi, ya, ingat, ada di sana malaikat yang Allah tugaskan senantiasa bersama kalian, yang tidak pernah lalai untuk mencatat amalan-amalan kalian, mengetahui apa yang kalian perbuat, dan dicatat oleh malaikat tersebut. Hati-hati kalian. Nah, ini ancaman juga. Peringatan sekaligus ancaman dari Allah Jalla fi'ula. Qala wa dakhala fi hadha af'alal qulub wa af'ala af'alul qulub wa af'alul jawarih, dan masuk pada perbuatan-perbuatan di sini adalah juga perbuatan hati, amalan hati dan amalan anggota badan. Nah, amalan hati yakni dari ibadah-ibadah qalbiyah. Ya. Nah, malaikat itu akan mencatat amalan hati ya, dari amalan khauf, amalan tawakal, amalan yakin, amalan roja berharap, ya, termasuk al-ikhlas. Ikhlas itu adalah juga bagian amal hati. Ikhlas. Nah, sehingga malaikat tahu ini ikhlas apa enggak ini orang ini. Catat. Oh, enggak ikhlas. Nah, di sini dia enggak ikhlas amalan ini. Dicatat oleh malaikat. Nah, masya Allah. Fallaiqu bikum an tukrimuhum wa tujilluhum wa tahtarimuhum. Maka yang sepantasnya bagi kalian, wahai hamba-hamba Allah, wahai manusia, untuk kalian memuliakan mereka, para malaikat itu, ya, menghormati mereka. Kenapa? Karena mereka adalah utusan Allah. Mereka adalah petugas-petugas yang Allah tugaskan untuk melakukan apa yang Allah kehendaki, ya, apa yang Allah kehendaki. Di antaranya adalah pencatatan amalan-amalan hamba. Kalau kalian tahu, kalian sadar bahwasanya mereka itu mencatat, maka hendaklah kalian muliakan mereka. Dengan apa? Dengan senantiasa melakukan amal kebajikan, amal ketaatan. Barakallahu fikum. Qala rahimahullah, qala Allah Ta'ala, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslawnaha yawmaddin wa ma hum anha bighaibin wa ma adraka ma yaumuddin thumma ma adraka ma yaumuddin yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Al muradu bil abrar, yang dimaksud dengan al abrar di sini, Allah menyatakan wa innal abrar, sungguhnya al abrar ini orang-orang yang baik. Siapa mereka itu? Kata al-muallif al-imam Sa'di rahimahullah, al-qa'imuna bihuquqillahi wa huquqi ibadihi al-mulazimuna lilbirri fi a'malil qulubi wa a'malil jawarih. Al-abrar, mereka adalah orang-orang yang senantiasa tegak menunaikan hak-hak Allah, selalu menunaikan hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Qa'imun, ya, mereka senantiasa menunaikan hak-hak Allah. Artinya orang-orang yang takut kepada Allah dan mengerti bahwasanya ada hak Allah pada mereka yang harus ditunaikan, hak Allah. Naam. Wa huquq ibadi, dan juga hak-hak hamba. Menunaikan hak-hak Allah dan hak-hak hamba. Hamba bermacam-macam, ya, hak kepada tetangga, hak kepada orang tua, hak kepada anak, ya, hak-hak anak yang harus dia tunaikan. Nah, hak kepada penguasa dan seterusnya. Huququl ibad, dia berusaha untuk menunaikannya. Banyak hak yang harus kita tunaikan. Banyak hak-hak yang harus kita tunaikan. Nah, kalau belum kita tunaikan, berarti kita tidak termasuk golongan al-abrar. Al-abrar, mereka itu adalah orang-orang yang al-qa'imun, yang senantiasa yu'adduna huquqallah wa huquqal ibad, menunaikan hak-hak Allah, hak-hak ibadah, hak-hak hamba. Al mulazimuna lil birri, yang senantiasa melazimi kebaikan, artinya terus menerus di atas kebaikan, beramal dengan kebaikan, beramal al bir, ya, kebaikan. Itu al abrar fi a'malil qulub wa amalil jawarih, pada amalan-amalan hati dan juga amalan-amalan anggota badan. Ya. Tentunya kalau disebutkan albir di sini, ya, albir di sini maknanya juga adalah at-taqwa. Albir itu ketakwaan. Kebajikan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa melazimi amal kebajikan dan senantiasa melazimi ketakwaan kepada Allah Jalla wa'ala. Itu mereka ciri-ciri al-abrar, ya, ciri-ciri dari al-abrar. Qala fa haula'i jazaa'uhum an-na'imu fil qalbi war ruhi wal badan, maka mereka itulah orang-orang yang balasan mereka adalah kenikmatan. Mereka itu siapa? Al-abrar. Balasan mereka adalah kenikmatan fil qalbi, kenikmatan di dalam hati, pada ruhnya, jiwanya, dan juga pada badannya. Fi daril dunya wa fi daril barzakh wa fi daril qarar. Kenikmatan, ya, yang meliputi jasadnya, meliputi ruhnya, dan meliputi hatinya. Dan ini merupakan kebahagiaan, kenikmatan yang sempurna. Ya, kenikmatan dan kebahagiaan yang sempurna jika meliputi tiga ini. Hatinya bahagia, jiwanya juga tenang tentunya, bahagia, dan badannya juga berbahagia. Nah, ini kebahagiaan yang sempurna, kenikmatan yang sempurna. Terlebih kebahagiaan ini tidak hanya di dunia saja. Qala al-mu'allif fi dari dunia, di negeri dunia, fil barzah, di alam kubur, dan di negeri al-qarar, negeri yang kekal abadi, yaitu di yaumil akhir, di hari akhir. Ini balasan bagi al-abrar, ya, al-abrar, orang-orang yang senantiasa menunaikan hak Allah, hak-hak hamba, dan melazimi, ya, selalu berada di atas ketakwaan dan amal-amal kebajikan. Tentunya bukan maknanya al-abrar itu orang-orang yang tidak pernah salah, tidak pernah jatuh pada dosa, tidak. Yang namanya manusia, anak Adam, mesti salah, pasti melakukan dosa dan maksiat. Namun mereka, al-abrar, ketika terjatuh dalam dosa, tergelincir dalam sebuah pelanggaran, maka dia segera bertobat kepada Allah, beristighfar. Itulah al-abrar. Dan kita pun tahu bahwasanya at-taubah wal istighfar itu merupakan bagian dari ketakwaan dan merupakan bagian dari amal kebajikan. Barakallahu fikum. Qala rahimahullahu ta'ala wa innal fujjar alladzina qasaru fi huquqillahi wa huquqi ibadihi alladzina fujjirat qulubuhum fa fujjirat a'maluhum. Dan sungguhnya al-fujjar, yaitu orang-orang yang melakukan taksir, melalaikan hak-hak Allah dan melalaikan hak-hak hambanya. Siapa mereka? Ya, mereka dari kalangan al-kuffar wal-munafiqin wa ahlil ma'asi, yang senantiasa melalaikan, meninggalkan, tidak menunaikan hak-hak Allah. Al-kuffar dipanggil, diajak untuk masuk ke dalam Islam, untuk mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah saja, namun mereka enggan. Ya, hakada, demikian pula al-munafiqin wa ahlul ma'asi, mereka orang-orang yang muqassiruna fi huquqillah wa huquqi ibadihi, demikian pula hak-hak hamba. Alladzina fujjirat qulubuhum, yang mana hati-hati mereka itu telah hancur. Naam. Hancur kenapa? Karena dosa dan kemaksiatan. Sehingga hati mereka bukan hati yang kokoh, hati yang kuat, namun hati yang lemah dan hancur. Nah, barakallahu fikum. Wa fujjirat a'malu, maka amalan-amalan mereka juga amalan-amalan yang hancur. Hamaran yang na'am, tidak ada manfaatnya. Amalan yang sama sekali tidak bernilai, amalan yang mereka lakukan. Karena kita tahu bahwasanya kebaikan amalan, kesolehan amal itu tergantung pada kebaikan dan kesolehan hati. Ya, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna fil jasadi la mudghah." Sungguhnya dalam jasad ini ada satu segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Jika baik daging ini, baik dia, saleh dia, baik hatinya, nam hatinya penuh dengan kebaikan, dengan keimanan, ketakwaan, kejujuran, keikhlasan, rasa takut dan seterusnya, hati ini dipenuhi dengan ini, maka akan terpancar pada amalannya, baik pula amalan-amalan dia, amal kebajikan, amal ketaatan. Namun jika hati itu telah rusak, hancur hati itu dengan kemaksiatan, ya, dengan kemaksiatan, sehingga hati itu menjadi hati yang rusak, maka rusak pula amalan-amalan dia. Nah, sehingga sangat penting bagi kita untuk menjaga kebaikan, kesolehan, kesehatan dari hati kita ini. Qala lafi jahim, mereka orang-orang fujjar benar-benar berada di dalam jahim, ai adabun alim, mereka berada di dalam azab yang amat pedih, fi darid dunya wa daril barzakh wa fi daril qarar, mereka berada dalam azab yang pedih di dunia, di alam barzakh, dan juga di negeri akhirat nanti. Mereka berada di atas, di dalam azab yang alim. Ini yang ditafsirkan oleh beliau Al-Imam Sa'di rahimahullahu taala, menafsirkan fi jahim ay fi adabin alim. Walaupun sebagian mufassir menyatakan jahim yakni fi nari jahim, nanti di hari kiamat. Namun beliau Al-Imam Sa'di menyebutkan yang dimaksud dengan jahim di sini adalah adab alim, adab yang pedih, tidak hanya di akhirat di yaumil qiyamah, namun di dunia juga dia akan merasakan adab yang pedih. Adab yang pedih itu naam bermacam-macam bentuknya. Naam bermacam-macam bentuknya, di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala meninggalkan dia, ya, tidak membantu dan menolong urusan-urusan dia. Allah jadikan urusannya menjadi berantakan, ya. Allah jadikan dia seorang yang makhzul, khadzalahu Allah. Allah tinggalkan dia sehingga hancur. Nah, kalau seorang sudah ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka urusannya itu urusan yang berantakan. Nah, dan juga musibah-musibah dan bencana itu juga merupakan bagian dari azab. Musibah dan bencana yang terjadi di muka bumi ini itu juga merupakan bagian dari azabullah, merupakan bagian dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dan azab yang Allah berikan di dunia ini adalah azab yang kecil. Walanudziqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbari, dan kami akan timpakan kepada mereka di dunia ini azab yang kecil, kata Allah Subhanahu wa taala, sebelum azab yang besar nanti yang Allah siapkan. Berarti kecil di dunia ini, azab yang kecil. Dunal adabil akbar. Semoga mereka mau mengingat, berpikir akan hal itu. Nah, dan ketika turun azab Allah, tidak ada yang bisa menahannya. Tidak ada pula alat yang bisa menahan azab Allah, turunnya azab Allah, tidak ada. Kekuatan apapun tidak ada yang bisa menahan turunnya azab Allah. Yang bisa menahan azab Allah di antaranya adalah yang disebutkan oleh para ulama, al-istighfar kepada Allah. Banyak beristighfar itu salah satu sebab tertahannya azab Allah untuk turun menimpa hamba-hambanya dengan istighfar. Di antara sebab tertahannya azab Allah yaitu adanya orang-orang yang selalu melakukan al-islah, melakukan perbaikan, melakukan dakwah, mengajak umat untuk taat kepada Allah, beribadah kepada Allah, memperingatkan umat dari kemaksiatan, kemungkaran, dosa, maksiat. Ini al-muslihun. Nah, bukan as-salihun, tapi al-muslihun. Orang-orang yang melakukan perbaikan. Alladzina na'am yuslihuna ma afsada an-nas. Al-muslihun itu orang-orang yang melakukan perbaikan dari apa-apa yang dirusakkan oleh manusia. Manusia melakukan kerusakan-kerusakan, mereka terus melakukan perbaikan-perbaikan. Nah, manusia mengajak satu dengan yang lainnya untuk melakukan kemaksiatan, melanggar hukum-hukum Allah, batasan-batasan hukum Allah, mereka ini melarang dan mencegah, jangan, melakukan perbaikan. Bukan as-salihun, bukan orang-orang yang saleh hanya rajin beribadah, rajin sholat di masjid, bukan. Itu bukan sebab tertahannya azab Allah. Bukan salihun. Nah, seorang yang saleh bagus, dia rajin beribadah, dia rajin sholat, dia rajin puasa, dia rajin berzikir. Semata-mata ini saja belum bisa menahan turunnya azab Allah. Namun yang bisa menahan turunnya azab Allah adalah al-islah, melakukan perbaikan-perbaikan, yaitu dakwah, melakukan dakwah, menegakkan dakwah ilallah, wa ta'limun nas, dan mengajarkan manusia kebaikan, mengajak mereka kepada yang ma'ruf, memperingatkan mereka dari kemungkaran. Itu tidak ada yang bisa menahan turunnya azab Allah. Barakallahu fikum. Qala yaslawnaha wa yu'adzibuna biha ashaddal adab. Mereka akan diazab dengan azab tersebut. Mereka akan diazab padanya, yakni di dunia, di alam barzah, dan di akhirat dengan azab yang amat dahsyat. Yaumaddin ay yaumal jazaa' 'alal a'mal. Yaslawnaha yaumaddin, yang dimaksud dengan yaumuddin di sini adalah yaumul jazaa', hari pembalasan amal, yaitu di hari kiamat nanti. Ya, mereka akan diazab dengan azab yang sangat besar, sangat dahsyat. Wa ma hum anha bighaibin ay bal hum mulazibuna laha la yakhrujuna minha, dan mereka tidak akan selamat dari azab tersebut. Bal hum mulazimuna biha, mereka terus menerus berada dalam azab tersebut. La yakhrujuna minha, tidak akan keluar darinya. Kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha faqila lahum dzuqu adzab alladzi kuntum bihi tukadzibun, kata Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali mereka ahlun nar aradu an yakhruju minha, ingin keluar dari neraka, dari azab tersebut, ingin keluar, enggak kuat, sudah enggak kuat dengan azab itu, karena memang dirasakan, ya, Allah sengaja memberikan azab kepada mereka dan azab itu memang dirasakan. Maka mereka enggak kuat ketika sudah tidak kuat di neraka, pingin keluar lari. U'idu fiha, kami kembalikan mereka, enggak bisa keluar, kembalikan lagi. Kemudian dikatakan dzuqu adzabal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Rasakan azab yang dahulu kalian dustakan, rasakan sekarang ini. Nah, memang pembalasan hari itu. Hari pembalasan. Nah, hari pembalasan. Nasallallahu alaihi wa sallam. Qala wa ma adraka ma yaumuddin thumma ma adraka ma yaumuddin fa fi hadha tahwilun lidzalika al-yawm asy-syadid alladhi yuhayyiru al-adhan fi hadha ay fi hadha at-takrir aw tikrar. Di sini Allah mengulangi ya, wa ma adraka ma yaumuddin thumma ma adraka ma yaumuddin. Tahukah kamu apa itu hari kebangkitan? Kemudian Allah kembali mengulang lagi. Kemudian tahukah kamu? Ya, diulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu hari pembalasan dan hari kebangkitan? Fa fi hadza tahwilun. Di sini Allah membesarkan hari ini. Yani Allah membesarkan bahwasanya hari ini hari yang besar, hari yang menakutkan, hari yang dahsyat. Ini makna tahwil. Allah menjadikan hari ini hari yang fihi haul. Ya, adanya kedahsyatan di sana. Besar hari ini. Sehingga Allah ulangi, nam thumma ma adraka ma yaumuddin. Nah, Allah besarkan hari ini, yaitu yaumul syadid alladhi yuhayyirul adhan. Kata al-muallif rahimahullah, al-imam Sa'di, hari yang sangat dahsyat, yang bisa membuat yuhayyirul adhan, membuat nam akal pikiran ini menjadi bingung, menjadi nam barakallahu fikum, hilang dan bingung, tidak jelas pikirannya. Karena hari itu hari seorang dalam keadaan naam kaget, bingung dan dalam kondisi panik di hari itu. Membuat pikiran naam tidak lagi normal di hari itu. Ya. Hari yang sangat-sangat dahsyat. Wa barakallahu fikum hatta al-anbiya, bahkan para nabi juga di hari itu mereka takut semuanya. Nah, takut sambil menyatakan nafsi-nafsi, Allahumma sallim-sallim. Ya, ya Allah selamatkan-selamatkan. Takut mereka. Para nabi, para salihun, semuanya takut di hari kiamat. Hari ketika tidak ada lagi naam yang mampu menolong kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada penguasa kecuali satu-satu penguasa yang berkuasa kita itu dan yang memberikan keputusan di hari itu, Allah tabaraka wa taala. Tidak ada yang lain di hari itu. Ya, kalau di dunia kita bisa mencari pertolongan, ya, di sini dia di cekal atau apa misalnya dia bisa meminta suaka politik atau apa ke negeri lain, di sana nggak ada hari itu. Nah, kalau yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a walau kanat laha qariba, hari itu 6 hari yang seorang tidak bisa menolong orang lain. Tidak mampu, bahkan dirinya sendiri pun tidak bisa dia tolong di hari itu. La tamliku nafsun li nafsin syai'a walau kanat laha qaribah au habibah musafiyah, walaupun orang lain itu adalah qaribah, orang yang dekat dari kekerabatan dia, kerabat dia yang dekat, ya, dan orang yang habibah yang dicintai, musafiyah yang sangat dekat, murni kecintaan, sangat dekat kekerabatan, ya, yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa banihi. Naam, aw sahibati wa akhihi likulli imrin minhum yauma idzin sya'nu yughni. Di hari itu hari semuanya akan lari, ya, berpisah. Naam, semuanya akan berpisah, masing-masing mencari keselamatan dirinya. Yang di dunia kita tahu bahwasanya, ya, seorang anak dengan ibunya begitu dekat, ya, satu keluarga ayah ibu anak benar-benar kuat, tali ikatan jiwa kuat, naam barakallahu fikum kecintaannya sangat kuat, keterikatannya, ya, sangat kuat. Namun di hari itu Allah menyebutkan, nah, semuanya akan berpisah. Berarti harinya memang dahsyat di hari itu. Naam. Qala walau kanat laha qaribah aw habibah musafiyah fa kullu mushtaghilun bi nafsihi la yatlubu al-fikaka li ghairiha. Maka kullun mushtaghilun, setiap orang ketika itu sibuk dengan dirinya sendiri, ya, sibuk dengan dirinya, la yatlubul fikaka li ghairihi, tidak ada dia tidak meminta al-fikak, keselamatan, kepada yang lainnya. Nah, kenapa? Karena dia memikirkan keselamatan dirinya sendiri dari itu. Wal amru yawma idin lillah fahuwa alladhi yafsilu bainal ibad wa ya'khudhu lil mazlumi haqqahu min zalimihi wallahu alam. Wal amru yawma idin lillah, hari itu perkara di tangan Allah Subhanahu wa taala. Di hari itu perkara dan urusan di tangan Allah Jalla wa Ala, semua keputusan di tangan Allah Tabaraka wa Taala. Fa huwa alladhi yafsilu bainal ibad, Allah yang memutuskan perkara-perkara hamba. Ay yafsilu ay bimakna yaqdi qada'an, Allah yang memutuskan keputusan hamba-hamba. Wa ya'khudhu lil mazlum haqqahu, dan akan diambil dari al-mazlum, orang yang terzalimi, akan diambil haknya. Nah, ya'khudhu lil mazlum, akan diambil kepada al-mazlum haknya. Haknya akan diambil. Orang yang terzalimi akan mendapatkan haknya min zalimihi, dari orang yang zalim. Yani akan diambil hak orang yang terzalimi dari zalim yang menzaliminya. Di hari itu semua hak-hak akan dikembalikan kepada sahibih, kepada pemiliknya. Wallahu alam bisawab. Ini yang bisa kita baca dan terangkan dari tafsir surat Al-Infitar. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada surat Al-Na'am At-Takwir, insyaallah surat At-Takwir pada pertemuan berikutnya. Wallahu alam bis-shawab, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.